wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Faqala syarih wa qawluhu, dan perkataan musannif masih di penjelasan rukun, ya. Mengenai pertanyaan Jibril alaihissalam pada Nabi, apa itu ihsan, apa itu Islam, apa itu iman. Kata Jibril, qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kabarkanlah kepadaku apa itu ihsan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Anta budallaha, yaitu anda beribadah pada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan anda melihatnya, melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, maka jikalaupun anda tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia, Allah, melihat anda. Qala al-ulama'u, kata para ulama, al-ihsanu huna ruknun wahidun. Ya, kalau sebelumnya Islam punya berapa rukun Islam? 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Iman punya berapa rukun iman? 6. Ya, iman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir. Beriman pada hari akhir, yang terakhir beriman pada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, kalau ihsan rukunnya cuma 1. Ya. Yaitu anda beribadah pada Allah seakan-akan anda melihatnya. Kalaupun anda tidak merasakan melihat Allah, maka sesungguhnya anda meyakini bahwasanya dia, Allah, melihat anda. Ya. Wal ihsanu ja'a fil Qur'ani maqrunan bittaqwa. Kalimat ihsan kalau terdapat di Quran itu dibarengi dengan kata-kata takwa. Innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan mereka adalah orang-orang yang berbuat ihsan. Allah bersama orang-orang yang bertakwa, ma'iyah Allah. Ma'iyah Allah yang amah atau khosoh di sini? Khosoh. Yang bukan cuma Allah mengilmui, mengetahui, mendengar, melihat, tapi lebih dari itu apa? Menolong. Maka Allah bersama orang-orang yang bertakwa, itu Allah menolong mereka. Bukan ma'iyah zat, bukan kebersamaan Allah secara zat. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang berbuat ihsan. Makrunan bil amali soleh. Kalimat ihsan di Al-Quran selain dibarengi dengan kalimat takwa, juga dibarengi dengan kalimat amal soleh. Lilladzina ahsanul husna waziyah, mana dia? Makrunan bi amal saleh wa makrunan bi asya'a ukhra, dan dibarengi dengan berbagai hal yang lain. Wa aidan ata al ihsanu mustaqillan, ya. Dan juga atal ihsanu, kalimat ihsan itu datang mustaqilan, sendiri tanpa dibarengi oleh embel-embel kalimat yang lain. Semisal firman Allah Ta'ala, lil ladina ahsanu al husna waziyadatun, dan bagi orang-orang yang berbuat ihsan, maka mereka mendapatkan husna, yaitu surga, dan ziyadah, tambahan, yaitu melihat Allah, melihat wajah Allah di surga. Wa yuradu bil ihsani ihsanul amal. Yang dimaksud di sini ihsan adalah ihsan dalam beramal. Qauluhu huna fi bayani ruknihi, dan sabda Nabi di sini ketika beliau menjelaskan rukun dari ihsan, anta abudallaha ka'annaka tarah, anda beribadah pada Allah seakan-akan anda melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, jika anda tidak melihatnya maka anda yakin bahwa dia, Allah, melihat anda. Hada ruknun bihi yahsulu al ihsan, maka rukun ini dengan rukun ini ihsan akan terwujud. Ya. Li'anna al-ihsana min ahsanal amala idza ja'alahu hasanan, karena kalimat ihsan itu berasal dari kata ahsanal amala. Dia telah memperbagus amalnya. Jika dia menjadikan sebuah amalnya tadi menjadi baik. Oh ya. Jadi ketika kita beribadah dengan kita yakin Allah melihat kita atau kita melihat Allah, tentu kita akan memperbagus ibadah tersebut. Ya, berbeda dengan keadaan hati yang lalai. Ya, hati yang lalai. Ya, tentu dia biasa aja. Kenapa? Karena merasa tidak diawasi oleh Allah. Nah, kita beristighfar akan hal ini kalau kita melakukan hal tersebut. Wa ihsanul amali yatafawatu fihi annasu. Dan berbuat ihsan dalam amal, ya, maka yatafawatu fihi annasu, orang-orang berbeda-beda di sini. Wa minhu qadru mujzi'in yasihhu ma'ahu ay yakuna al-amalu hasanan, di antaranya kadar yang cukup yang sah amal seseorang, amalnya itu disebut hasan, disebut baik. Wa ayyakuna fa'iluhu muhsinan, dan orang yang melakukannya disebut muhsin, orang yang berbuat ihsan. Fa kullu muslimin indahu qadrun minal ihsani la yasihhu amaluhu biduni. Nah, setiap muslim pasti dia memiliki kadar ihsan yang amalannya tidak sah kecuali dengan kadar ihsan yang ada pada seorang muslim tadi. Summa hunaka al-qadru al-mustahabbu al-akharu alladhi yatafawatu an-nasu fihi. Kemudian terdapat lagi kadar yang mustahab, yang dianjurkan yang lain, yang orang-orang di situ berbeda-beda di situ. Bihasabi al-hali, sesuai dengan kondisinya masing-masing. Alladhi yatahaqqaqu bihi hadhihi al-martabatu, yang dengannya terwujudlah martabat ini, martabat ihsan. Ah, taib. Nah, wa fa ammal qadru wal mujzi. Adapun kadar ihsan yang sekedar cukup amalnya menjadi sah. Fa ayyakuna al amalu hasanan bimakna ayyakuna khalisan sawaban. Yaitu amalnya tersebut khalisan, ikhlas dan benar. Ikhlas dan benar. Karena ini syarat diterimanya amal. Ya, syarat diterimanya amal ikhlas, memurnikan ibadah tersebut hanya untuk Allah, dan shawab. Shawab benar, tepat, sesuai dengan tata cara yang diatur oleh syariat. Nah, kemudian ada lagi kadar lain lagi, kadar ihsan yang lain lagi. Wa ammal qadru al-mustahabu, ada kadar yang lain yang mustahab. Fa ayyakuna qa'iman fi amalihi ala maqamil muraqabati au maqamil musyahadati. Yaitu dia melakukan amal dia tadi, dia berdiri melakukan amal dia tadi dengan maqam al-muraqabah, dengan kedudukan muraqabah, atau maqam musyahadah, maqamnya sudah maqam musyahadah, kedudukannya sudah level muraqabah dan level musyahadah. Apa itu level muraqabah? Yaitu sudah level ketika dia beribadah dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Musyahadah, itu levelnya tinggi lagi. Ketika dia ibadah, dia sudah pada tahap level bahwa dia seakan-akan melihat sifat Allah. Ya, ingat ya, sabda Nabi, anta'budullah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah pada Allah seakan-akan engkau melihatnya, bukan melihat zat Allah. Tapi melihat apa? Sifat Allah, karena Allah mengawasi dia. Karena Allah melihatnya, mendengarnya, mengetahuinya. Barakallahu fikum. Bisa dipahami sini? Ini level tertinggi. Ya. Level yang kadar mujzi, yang mencukupkan, sah amal, ihsan, itu seorang beribadah, setelah dia beriman, udah syaratnya ikhlas. Dia gak menunjukkan ibadah dia, kecuali hanya mengharapkan pahala dari Allah. Satu, yang kedua tadi apa? Soab. Soab atau mutaba'ah. Ya udah, tata cara ibadah dia sesuai dengan landasan syar'i, tidak ada bid'ah, tidak ada muhdatsat. Tidak ada bid'ah dan perkara-perkara yang baru yang diada-adakan dalam agama yang terlarang. Udah, ini kadar yang cuman cukup aja. Tambah lagi, ya, tambah lagi kadar mustahab. Yaitu tadi, ketika dia beribadah dia merasa diawasi oleh Allah. Wow, ini tentu berbeda levelnya dengan yang pertama tadi, yang sekedar cuman ikhlas dan soab, sekedar ikhlas dan sesuai dengan bimbingan. Karena orang yang ibadah dia kadarnya ada kadar diterima, ikhlas dan sesuai bimbingan, belum tentu dia berbuat ihsan. Ya enggak? Dia yaudah ikhlas, ya Allah Akbar, ini sholat aja, saya gak pernah riya, gak karena sum'ah, gak karena mengharapkan dunia, gak karena apa, sesuai dengan cara caranya. Tapi belum tentu orang tersebut menggapai tingkatan muraqabah apalagi musyahadah. Apa itu muraqabah? Merasa diawasi oleh Allah. Atau musyahadah, apa itu musyahadah? Seakan-akan dia melihat Allah, melihat sifat Allah. Ya. Dia ikhlas tapi bisa jadi lalai dia. Hatinya lalai. Bisa jadi dia ya pikirannya kemana-mana. Level yang tertinggi adalah ihsan. Nah ini berat ini. Ya. Baik. Kemudian wa amma al-qadru al-mustahabu, adapun kadar yang mustahab, fa ayyakuna qa'iman ya fi amalihi ala maqamil muraqabati au maqamil musyahadati wa maqamil wa maqamul muraqabati aqallu maqamul musyahadati a'damu. Nah, dalam tingkatan ihsan ini, tingkatan muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah dalam ibadah, itu aqallu, ini yang paling minim. Wa maqamul musyahadah, dan maqam kedudukan merasa melihat Allah, meyakini melihat sifat-sifat Allah dalam ibadah, a'dhamul maratibi, inilah tingkatan yang paling tinggi. Allati yasiru ilaiha al-abadu ya al-mu'minu wa huwa an takuna ala sya'u indahu haqqul yakin, yang dengannya ya seorang hamba yang mukmin ya akan mencapai hal tersebut ya wa an takuna ala sya'u indahu haqqul yakin, dan segala sesuatu yang ada di sisinya dia yak itu dia ketahui, dia imani dengan haqqul yakin, dengan keyakinan yang sesungguhnya dalam ibadah dia kepada Allah. Barakallahu fikum. Oleh karena itu para salaf dahulu merekalah yang terdepan dalam merealisasikan ihsan ini. Ya. Imam An-Nawawi di kitab beliau At-Tibyan itu banyak memuat kisah-kisah mengenai hal ini. Ada salah seorang salaf yang terbunuh oleh Al-Qur'an karena dia enggak kuat mendengarkan ayat Al-Qur'an. Ya. Ada seorang salaf yang dia kena penyakit kaki yang harus diamputasi. Dan kita ketahui di masa tersebut tidak ada obat bius untuk menahan rasa sakit ketika diamputasi. Maka tabibnya diberitahu oleh keluarganya, gampang amputasi kaki dia ketika dia sedang sholat. Ketika dia sedang sholat. Karena ketika dia sedang sholat, dia betul-betul ihsan. Merasa Allah ada di hadapan dia. Merasa ya diawasi oleh Allah, sehingga gak ada lagi celah waktu untuk keluar dari keadaan tersebut. Merasakan sakit, apalagi nyamuk, gatal, udah gak ada lagi. Sehingga tabib datang, ketika dia sholat, dia amputasi satu kakinya, dia gak tahu apa-apa. Dahulu ada sahabat yang sedang sholat dipanah, gak tahu dia. Ya. Dahulu ada seorang salaf yang sholat dari pagi, dari ba'da, isya, malam, sampai subuh sholat satu rakaat, cuman membaca satu ayat aja. Diulang-ulang terus, diulang-ulang terus. Tai barakallahu fiik. Nah, ini berat ini. Muraqabah. Ya, muraqabah. Apalagi musyahadah. Ya, ini ihsan yang paling tinggi. Fa ammal martabatu al-ula, adapun yang pertama, martabatul muraqabati, yaitu martabah muraqabah, tingkatan muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Fa hiya bi qaulin nabi, yaitu dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, jika Anda tidak melihatnya, maka Anda meyakini bahwa dia Allah yaraka, melihat Anda. Wa hiya maqamu aktsarin nas, inilah kedudukan banyak kebanyakan manusia kaum muslimin. Ya. Tai. Cuman kaum muslimin di mana ini? Kita udah sampai di level itu kah? Mana senantiasa merasa diawasi oleh Allah? Ya. Jangankan level ini ya. Level ikhlas dan shawab aja kita pun juga enggak tahu. emangnya udah pasti ikhlas amal kita? Ya enggak? Tapi fa innahum idza wasalu ila hadhil martabati fa innahum ya'budunahu azza wajal ala maqamil muraqabati. Karena mereka tatkala mereka telah sampai ke tingkatan ini, mereka beribadah pada Allah telah sampai kepada kedudukan muraqabah, merasa diawasi. Fa idza raqaballahu bi an dakhala fis salati bi muraqabatillah wa ya'lamu annallaha muttaliban alaihi wa annahu bayna yadayhi kama qala azza wajal wa ma takunu min sya'nin fi sya'nin wa ma takunu wa ma tatlu minhum min qur'anin wa la ta'lamuna min amalin illa kunna 'alaikum shahida ittu fi dunahu fa hada maqamul ihsani bi muraqabatillahi azza wajal lil abdi. Ya. Fa idza raqaballah. Nah, apabila dia sudah merasa diawasi oleh Allah, bi anda khala fi salati bi muraqabatillah, dengan dia masuk mendirikan salatnya, yaitu dengan senantiasa dengan perasaan merasa diawasi oleh Allah, dia mengetahui bahwasanya Allah mengawasinya, wa annahu baina yadayhi, Allah berada di hadapannya. Ya, sebagaimana firman Allah, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min ayatin ya, min Qur'anin, dan tidaklah engkau membaca, dan tidaklah engkau dalam satu keadaan, dan tidaklah engkau membaca Qur'an, wala ta'lamun wala ta'maluna min amalin, dan tidaklah kalian mengamalkan sebuah amal, illa kunna 'alaikum syuhudan, melainkan kami yang menjadi saksi bagi kalian, ittu fi duna fi, tatkala kalian melakukannya. Fahada maqamul ihsani bi muraqabatillahi azza wa jalil abdi. Maka inilah kedudukan ihsan, yaitu merasa diawasi oleh Allah. Ya. Waqad qala nabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli salata muwaddi'." Salatlah kalian seperti salat orang yang hendak melakukan perpisahan. Nah, kayak seperti salat orang yang mau mati. Berarti akan memperbagus salatnya kan? Mas, dapat kesempatan sholat sekali aja, abis ini eksekusi tembak mati ya. Waduh, kira-kira gimana tuh kita tuh? Apa yang kita persiapkan untuk sholat tadi? Sholat terakhir. Berupaya memperbagus kan? Berupaya menyingkirkan gangguan-gangguan atau rintangan atau faktor-faktor yang akan menghalangi kekhusyuan kita. Ya. Lita'alama annallaha muraqibuka. Ya, Nabi ketika Nabi sabdakan demikian, salat engkau seperti salat orang yang melakukan perpisahan agar Anda tahu bahwasanya Allah mengawasi Anda. Wa annahu muttaliun 'alaik. Ya, Allah melihat Anda. Wa ma tafidu fi syai'in, dan apa yang Anda lakukan terhadap sesuatu hal, illa wa huwa ya'lamu. Melainkan Allah pasti mengetahuinya, wa yarahu minka. Dan Allah mengetahui hal tersebut dari Anda, kama wa kullama azumat hadhihi raja'at ila ihsanil amal. Dan setiap kali semakin membesar hal ini, maka ya, akan kembali kepada ihsan dalam amal. Fa idza taharraka al mar'u fi salati, maka apabila seseorang bergerak-gerak dalam salatnya, fastahdara maqamal muraqabatillah. Ya, maka dia pun menghadirkan kedudukan merasa diawasi oleh Allah. Lau wa tala'uhu alaih. Ya. Nah, kalau seorang hamba dia bergerak-gerak dalam sholatnya, kemudian hadir kedudukan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal. Ya. Wa tila'uhu alaih, dan bagaimana ittila Allah, bagaimana Allah mengawasi dia. Fa innahu mubasyaratan, maka ketika itu secara langsung saya khusyuk, dia akan khusyuk. Listihdarihi hadhil maqami, karena sudah hadirnya kepada dia kedudukan ini, maqam al-muraqabah, yaitu kedudukan muraqabah, kedudukan senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Ini yang berat. Ya, barakallahu fiik. Lagi sendirian, itu berat itu ya. Merasa diawasi oleh Allah apa enggak? Wa amma maqamul musyahadah. Adapun maqam kedudukan musyahadah, ya. Yaitu apa tadi? Merasa melihat Allah. Wa huwa a'la min maqamin muraqabah. Dia lebih tinggi daripada kedudukan muraqabah. Wa huwa alladhi akhbara bihi an-nabi. Ini yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulih, dalam sabda beliau, anta'budullaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah pada Allah seakan-akan kau melihatnya. Wa hadhil musyahadatu al-maqsudu biha al-musyahadatu sifati la musyahadatu dzat. Yang dimaksud dengan musyahadah menyaksikan Allah di sini adalah musyahadah menyaksikan zat Allah, bukan menyaksikan menyaksikan sifat Allah, bukan menyaksikan zat Allah. Bukannya maksudnya seakan-akan kita melihat Allah, Allah zatnya di depan kita, tidak. Tapi sifat. Ya, sifat apa? Sifat ilmu. Ya. Kita tahu bahwasanya Allah melihat kita, mendengar kita, mengilmui kita, mengetahui keadaan kita. Lianna sufiyata wad-dullala, karena orang-orang sufi dan orang-orang sesat, humul ladina ja'alu dhalika madkhalan li musyahadatid dzat. Mereka menjadikan hadis ini sebagai pintu masuk untuk membuat bid'ah bahwasanya nih Allah bisa dilihat dalam keadaan terjaga. Ya. Dalam keadaan tidur mimpi aja Allah bisa dilihat ya? Bisa dilihat enggak Allah? Dalam lagi tidur kena mimpi apa kamu? Dek, mimpi ketemu Allah. Mimpi ketemu Allah. Di mana? Di jalan. Ya. Itu pintu masuk itu. Pintu masuknya apa? Dipahami hadis engkau melihat Allah, melihat zat. Ya, zat Allah maha besar, tinggi di atas arsy. Enggak ada Allah turun ke bumi di bumi gitu, enggak ada. Allah meliputi makhluk langit dan bumi. Tapi kalau Allah ada di bumi, berarti Allah diliputi oleh makhluk, oleh langit, oleh bumi. Gini, ngerti enggak? Paham enggak sini? Ya. Ngerti enggak, Faza? Ya. Taib, kita imani Allah ada zatnya. Ada zat. Namun kita tidak imani zat Allah ada di bumi, ada di mana-mana. Paham enggak? Kalau zat Allah ada di mana-mana, berarti Allah diliputi oleh makhluk nih, kayak sekarang nih antum nih di sini. Antum diliputi nih sama makhluk masjid ini. Apalagi makhluk langit, berarti antum diliputi, berarti kecil, makhluk yang besar, kan begitu? Baik. Maka yang dimaksud dengan melihat zat Allah adalah melihat sifat Allah. Ya. Kama yaz'umun, sebagaimana yang mereka klaim. Wa hadza min a'dhamil batili. Dan hal ini meyakini bisa melihat zat Allah, ini diantara kebatilan yang paling besar. Ya, wal buhtani, kebosoran, kebohongan yang paling besar. Wa innama yumkinu musyahadatu sifati wa yu'na biha musyahadatu athari sifatillahi azza wajal fi khalqihi. Ya, atau mungkin di sini yang dipahami di sini adalah musyahadatu sifat. Menyaksikan sifat-sifat Allah yang dimaksud dengannya adalah musyahadatu athari sifatillah. Menyaksikan asar. Ya. Dampak-dampak dari sifat-sifat Allah azza wajal fi khalqih, terhadap makhluknya. Fa innal abda al-mu'mina, seorang hamba yang beriman, kullama 'azama ilmuhu, ketika semakin bertambah besar ilmunya, wa yaqinu, dan keyakinannya, bi sifatillahi, terhadap sifat-sifat Allah azza wajal, wa bi asmaihi, dan juga terhadap nama-nama Allah, arja'a kulla syai'in yahsulu fi malakutillahi ila ismin min asma'illah. Maka dia akan mengembalikan segala sesuatu hal yang ya terwujudlah dalam malakutillah, ya, dalam segenap makhluk-makhluk Allah tadi, ya, alam semesta ini, kepada sebuah nama di antara nama-nama Allah, au sifatin min sifati, atau akan kembali kepada sebuah sifat di antara sifat-sifat Allah. Fa ayyu halin minal halat yaraha fil masa'i fil sama'i au fil ardi, fa inna maqama musyahadatihi li sifatillahi taqtadi annahu yurji'u kullu syai'in yarahu ila athari samai a'athari asma'illahi azza wa jal wa sifatihi fi khalqihi. Ya. Maka maqam, sudah kedudukan level menyaksikan sifat-sifat Allah, konsekuensinya kepada si hamba bahwasanya dia harus mengembalikan segala sesuatu yang dia lihat kepada dampak dari nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam terhadap makhluknya. Ya, ini konsekuensinya. Dia mesti mengembalikan segala sesuatu yang dia lihat kepada asar, jejak-jejak nama-nama Allah dan sifat-sifatnya terhadap makhluknya. Walihada yahsunu hadzal maqam liman 'azuma ilmuhu bi asma'illahi azza wa jal wa bi sifatihi wa bi athariha fi malakutihi fayakunu li idami ilmihi bidzalika hatta yashhada sifatan ihatat Allahi bil 'abdi. Ya. Oleh karena itu layaklah kedudukan ini bagi orang yang semakin banyak ilmunya tentang nama-nama Allah dan sifatnya, dan juga terhadap dampak-dampaknya pada alam semesta ini, ya. Wa bi athari fi malakuti fayati li'azma ilmuhu bidzalik. Ya. Ini gampangnya, ya. Agar mudah dipahami mengenai hal ini dari apa yang beliau sampaikan, ya, semakin berilmu seorang hamba tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, ya, akan semakin bertambah muraqabah dia. Contoh, si hamba tahu nama Allah Al-Alim, As-Sami, Al-Basir. Apa nama As-Sami? Artinya yang maha mendengar. Maka dia mesti hati-hati mengucapkan sebuah kalimat yang di situ mendatangkan murka Allah. Kenapa? Karena Allah mendengar dia. Di antara nama Allah Al-Basir, dia mesti hati-hati bertindak, melakukan sesuatu hal dari hal-hal yang dilarang oleh Allah atau tidak mendatangkan keridhaan Allah, karena dia tahu Allah punya nama Al-Basir, maha melihat. Semakin bertambah pengetahuan dia tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah, semakin bertambah keimanan dia kepada Allah. Semakin bertambah rasa takut dia kepada Allah. Rasa cinta dia, rasa pengagungan dia, rasa rendah diri dia di hadapan Allah. Rasa takut dan harap dia hanya kepada Allah. Ngerti gak? Sini. Makanya itulah makna hadis yang Nabi SAW mengatakan, inna lillahi. Ya. Sesungguhnya Allah memiliki tis'an wa tis'inasman. Allah memiliki 99 nama illa wahida, kecuali satu. 100 nama apa? Inna lillahi tis'an wa tis'inasman. Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang mengihsa nama Allah tersebut, nama-nama Allah tadi, dia masuk surga. Apa makna mengihsa? Bukan sekedar menghafal, namun juga memahaminya, merenunginya, mentadaburinya, dan mengamalkannya. Mengamalkannya kayak tadi, dia setelah renungi, resapi apa makna nama Allah As-Sami, Al-Basir, diamalkan. Diamalkannya seperti apa? Tadi, ketika dia beribadah, dia ilmu, dia yakini bahwasanya Allah melihat dia, Allah mendengar dia, Allah mengetahui keadaannya. Ngerti gak sini? Paham? Ada yang belum paham gak? Ali, Ali, ngerti gak Ali? Ngerti-ngerti aja. Ya. Ya. Wa anna allaha raqibun alaih. Bahwasanya Allah mengawasi dia. Wa annahu muhitun bihi, bahwasanya Allah, dia Allah meliputinya. Wa annahu syahidun alaihi, Allah menyaksikannya. Fayadzumu dzalika fi nafsihi, maka akan semakin membesar di daripada diri dia, hatta yastahiya ayakshifa auratahu, hingga sampai dia pun malu untuk menyingkap, membuka aurat dia fi khalwatin, walaupun dia dalam kesendirian. Kenapa? Malu Allah melihat. dia malu. Dalam khalwah, dalam kesendirian, dia sampai malu membuka aurat dia. Kenapa? Malu. Malu siapa? Enggak ada orang. Allah melihat. Baik. La yaraha illa huwa kama jaa fil hadis. Yang tidak ada yang melihatnya kecuali dia. Sebagaimana dalam hadis, fallahu ahaqqu ayyustahya minhu. Maka Allah lah yang lebih berhak, ya, agar kita malu kepadanya. Hadza li ajli maqamil musyahadati al-azim. Ya, ini dikarenakan kedudukan musyahadah, merasa melihat Allah yang agung ini. Fa idan, maka kalau begitu, ahlus sunnati walladina yatakallamuna fi zuhdi wa fi islahi a'malil qulubi ala manhaji ahlus sunnati yaj'aluna al-ihsana ala maqamain. Oleh karena itu, ahlus sunnah, orang-orang yang berpendapat tentang zuhud, yang mereka berbicara tentang zuhud, berbicara tentang islah, memperbaiki amal-amal qalbu, itu berada di atas manhaj al-sunnati wal jamaah, yaja'alunal ihsana ala maqamain, yang mereka menjadikan ihsan terbagi menjadi dua kedudukan, al-muraqabah dan musyahadah. Ya. Kalau muraqabah apa? Merasa diawasi oleh Allah. Musyahadah yang lebih tinggi lagi. Beribadah pada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Kullu hadza rajiun ilal ihsanil amal. Semua ini kembali kepada ihsan amal. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar dia menguji Allah, agar siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Kullama azuma maqamul muraqabati awil musyahadati zada ihsanul amali. Maka semakin bertambah muraqabah, kedudukan muraqabah dan kedudukan musyahadah, kedudukan senantiasa merasa diawasi oleh Allah, atau kedudukan melihat Allah dalam ibadah. Ya. Baik. Maka bertambah pula ihsan amal dia. Wa qauluhu, perkataan Umar, summan talaqa, kemudian yakni Jibril, yaitu kemudian Jibril setelah bertanya kepada Nabi dalam soal jawab yang masyhur tadi, kemudian Jibril berpaling, pergi. Qauluhu falabistu maliyan. Falabistu maliyan. Ai alabis Umaru. Maka, ya, tak serang berselang lama pun, ya, yaitu yang demikian adalah Umar maliyan. Ya. Ja'at fi ba'di riwayat falabistu salasan. Ai salasata ayyam. Maka tak lama berselang kemudian, yaitu selama 3 hari, ya, baru Nabi bersabda kepada Umar. Ini paham ya, kisah hadis Jibril ya. Kisah hadis Jibril, setelah Jibril bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kisah yang masyhur bersoal jawab, ya. Kemudian Jibril, ya, pergi. Kemudian dalam sebuah riwayat, 3 hari setelah itu baru Nabi bertanya pada Umar, "Ya Umar, atadri man sa'il?" "Wahai Umar, kamu tahu enggak siapa yang bertanya itu?" "Qultu Allahu wa rasuluhu alam." "Allah dan Rasul yang beritahu," kata Umar. Qala, kata Nabi, "Fa innahu Jibrila, Jibrilu fa atakum yuallimukum dinakum." Itu adalah Jibril datang pada kalian mengajarkan agama kalian. Akhbarahu, ya, sallallahu alaihi wasallam bidzalika, Nabi mengabarkan demikian, hatta ya'dhuma, ya, hingga semakin besar. Ya. Waqu hadhihi al-as'ilati wa jawabu hadhihi al-as'ilah. Ya. Hingga semakin agung, semakin besar. Ya. Mengambil manfaat dari soal jawab tadi dan jawaban dari yang tadi. Bahwasanya soal jawab yang diajukan oleh orang tersebut pada Nabi tentang Islam, iman, ihsan, itulah perkara besar. Ya, bertanya tentang hari kiamat, tanda ciri hari kiamat, itu perkara besar. Ya. Kan beda kalau yang nanya bocil. Yang nanya bocil. Ustaz, amanya. Yang lain dengerin, nah, udah. Coba yang nanya Jibril. Wah. Ini. Ya. Ini yang nanya enggak main-main. Wa bihadha yatimmu dzikru asli atsani min usuli dinil islami ala wa huwa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ya, maka berdasarkan hal ini selesailah penyebutan landasan yang kedua dari landasan agama Islam, yaitu ma'rifatu dinil islam bil adillah. Itu mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Wa mulakhasu dalik, ringkasannya, zakara syekhu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan, anna al-asla as-thaniya, bahwa landasan yang kedua dalam agama ini, ma'rifatu dinil Islam bil-adillah. Mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Arrafal Islama, beliau mendefinisikan Islam. Wa dzakara arkanahu, dan beliau juga menyebutkan rukun-rukunnya, rukun Islam. Wa dzakara makna syahadatain, beliau menyebutkan makna dua kalimat syahadat. Was ya. Ini buat santri baru usul salasa nanti diulang lagi. Ya. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sudah menyebutkan makna Islam. Ya. Islam yang beliau sebutkan adalah ya, yang belum tahu Islam itu adalah. Ada yang udah yang pernah belajar usul salasa enggak di pondok sebelumnya? Siapa yang udah pernah belajar usul salasa di pondok sebelumnya? Wais, wais sama Hafid mana nih? Di mana? Di Wadi Mubarak. Wais sama Hafid. Mana Hafid? Hafid mana Hafid? Ya. Ayah, apa usul mana Islam di usul salasa? Katanya wais udah belajar. Ini kan sama Wadi Mubarak juga. Wais Wadi Mubarak mana antum? Wadi Mubarak Arab. Beda cabang. Nah, kalau antum belajar usul salasa, apa mana Islam? Katanya udah ngapalin, ayo. Hah? Lupa. Siapa yang udah belajar? Ah. Memakna al-Islam. Ah, itu rukun Islam. Kirain au. Nah. Al-istris, Islam huwa al-istislamu lillahi bitauhid. Hah? Apa Huzaifah? Wal-inqiyadu lahu bita'ah. Wal-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ya. Islam berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Ya. Taib. Tunduk kepada Allah dengan ketaatan kepada Allah. Dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Itu Islam. Ya. Tadi Hudzaifah kayaknya sempat ini. Hudzaifah di mana? Di Uhwah. Belajar enggak? Belajar. Oh, tadi enggak jawab. Lupa. Ya. Ya. Abbas pernah belajar itu? Lupa. Tapi sudah azan ya. Sudah azan ya? Ini. Azan enggak sih? Hah? Kalau nguap-nguap idata sahabat hadukum fayarudau mastatoa, tutup semampunya kalau nguap, setan ketawa. Baik, cukup ya, nanti kita lanjut lagi insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta. Buat santri baru nanti ada tugas hafalan usul salasa, nanti kalau kita belajar usul salasa insyaallah.